بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي من لها من أريد أن أتكلم kita teruskan kembali pembahasan kita tentang Al-Qur'an. Terakhir yang kita bahas ialah tentang masalah al-bid'ah, masalah hukum tinggal di pedalaman-pedalaman di pelosok-pelosok yang ringkasnya sebagaimana yang kita uraikan di atas. Orang-orang yang di zaman Rasulullah SAW yang sudah berhijrah dari tempatnya masing-masing menuju Madinah berjuang bersama dengan Rasulullah SAW membela Islam di Madinah, maka tidak diperbolehkan untuk kembali ke tempat asalnya di pelosok-pelosok dunia kecuali apabila ada izin langsung dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tindakan sebagian sahabat apabila terjadi fitnah yang sangat besar sehingga mereka terpaksa harus kembali ke tempat-tempat pelosok desa. Adapun setelah wafat Rasulullah SAW, selain para penghadiri para penghuni, hukum asalnya ialah tidak tinggal di pelosok. Apalagi tidak ada aspek perintah, jauh dari ini, jauh dari akhlak karima, jauh dari praktis bangsa. Dan awal tinggal di kota-kota, tinggal di desa-desa yang ramai, yang banyak ilmu di sana, banyak berita-berita di sana, dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian ternyata di pelosok desa itu terdapat ilmu yang diajarkan atau berkalimah yang disokongkan barang-barang maka kita tinggal di sana karena suatu kondisi tinggal di bawah kita dengan kondisi penuh dengan ilmu dan amal, ilmu dan ajar, ilmu dan akhlak seperti Allah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الآية المفردة باب من أحب كتمان سر. باب seseorang yang suka menyembunyikan rahasia, kitman sir, menyembunyikan rahasia. Wa ijalisa kulla qaumin, dan dia bermajlis dengan semua orang. Saya harus akhlak untuk mengetahui akhlaknya mereka. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, hasbana Abdullah ibn Muhammad, qala hasbana Abdul Razzaq, قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن عبد القاهر رويه معروف عن أبيه سيد بابعنا هذا ابن بابعنا ابن عبد الله ابن عبد الرحمن رويه يعني كذا مشهور رويه مشهور dari kita tahu siapa Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa rajulan min al-ansar kana sharitain. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seorang laki-laki dari Ansar sedang duduk berdua. Fasha'a Abdurrahman bin Al-Qari, lalu datanglah Abdurrahman bin Al-Qari berjalan ke Ilaihima, lalu duduk bersama dengan mereka berdua. Faqala Umar, Allah mengatakan, inna la nuhibbu man yarfa'u haditsan. Kami tidak suka ada orang yang menyisakan perbincangan kami. Artinya apa? Maaf, kami tidak bicara rahasia. Kami tidak suka ada orang lain yang nanti menyampaikan khotbahnya kami, perbincangan kami. Fakala Abu Rahman, maka Abu Rahman bin Al-Qari berkata kepada Umar, lastu jalisu ilaika ya Amir al-Mu'minin. Saya bukan orang yang biasa bermajlis dengan mereka-mereka itu, wahai Amir al-Mu'minin. Kalau Umar mengatakan salah, datanglah, silakan. Fajarit hada wa hada, silakan kamu duduk dengan orang ini, dengan orang itu. Walau apa hadisnya, tapi jangan kau sampaikan perbincangan kami ini. Ya, ya. Tapi apa? Di sini yang ditekankan tidak akan berumah yang berusaha merahasiakan perbincangannya dan mengizinkan orang tadi untuk duduk dengan siapapun, dengan kaum manapun, dengan syarat tidak menyampaikan berita-berita rahasia yang lemah. Kemudian dengan soal, kemudian Syaikh Umar berkata kepada laki-laki Ansor tadi, man tarana sayaqulun yaqulul khalifatu ba'di. Siapa? Siapa yang kau lihat dari kalangan umat manusia ini yang menyatakan orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah aku? Ini pertanyaan berkembang. Siapa saja yang kau lihat disebut-sebut oleh masyarakat sebagai kandidat khalifah setelah aku? Fa'adzaj al-Ansari rijalan minal muhajirin. Maka Al-Ansar pun menyebut beberapa orang dari kaum muhajirin. Fulan, fulan, fulan, fulan. Lam yusami aliyan, tetapi tidak menyebut nama sahabat Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'ala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, fa'alahu 'an Abi Hasan. Kenapa mereka tidak menyebut Abi Hasan? Ya ini Sallallahu alaihi Allah kata Allah, innahu la'ahrahum, sungguh sahabat Ali itu orang yang paling layak di antara mereka. Ijana Ali, kalau dia memimpin mereka, ayu'imahum ala tariqatin minal haq, meluruskan masyarakat ini di atas jalur yang benar. Ini pembahasan ialah pada pembahasan Umar tadi di awal. Yang mengatakan illa inna lanu hibbu man yarfa'u haditsana. Sesungguhnya kami tidak mungkin ada orang lain yang menyampaikan, yang menyebarkan perbincangan kami, rahasia. Dan juga Umar menginginkan khidmat syirik, menyembunyikan rahasia dunia. Baik. Pembahasannya kedua ialah belum mengizinkan orang tadi atau rahmat tadi bermajlis dengan kiblat, dengan si Allah, dengan kaum ini, dengan kaum itu. Saya ya, sebenarnya ini diinginkan Al-Imam Bukhari. Namun barakallahu fikum, saya lihat dalam hal ini sangatnya bagus. Isnadul dhaif karena ada rawi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahman yang dikatakan masyhur dari Barakallahu. Karena dhaif maka asal Umar ini tidak bisa dipakai kecuali apabila ada penguat-penguat yang lain dari hadis, ayat atau semisalnya. Terkait dengan masalah penguat Barakallahu itu, tentu kasus yang pertama, masalah yang pertama terkait dengan kitmal sir, menyembunyikan rahasia, ada. Para ulama disebutkan dalam riwayat dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Katanya Rasulullah SAW, "Ista'inu al-hawa'ij bil kitmal." Beliau mengatakan gunakan sistem al-kitmam menyembunyikan rahasia al-hawa'ij untuk mendapatkan hajatnya kita. Dikuatkan dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arba yang diriwayatkan ala Tabrani fil Kabir wa Shaghir. Rasulullah SAW menyatakan ista'inu ala insyaqi hawa'ikum bil kitman fa inna kulla bi ni'matin mahsud. Hendaklah kalian menggunakan al-kitman, menggunakan tindakan merahasiakan, menyembunyikan rahasia untuk mensukseskan hajat-hajat. Sebab orang yang punya nikmat itu dihadapi oleh orang lain. Inna kulla bi ni'matin mahsud. Sebab orang yang punya nikmat itu dihadapi oleh orang lain. Orang lain hasad kiri segi kepada dia. Maka pengingat. Ini terkait dengan kitman sir, menyembunyikan rahasia. Menunjukkan boleh seseorang itu menyembunyikan rahasianya dalam perkara-perkara yang mubah dan perkara-perkara yang syar'i untuk kepentingan yang mubah juga untuk kepentingan yang syar'i. Terutama untuk menghindar dari fitnahnya para ustaz, fitnahnya para orang-orang yang suka ngomong. Atau punya kenikmatannya sebagai harta, sebeli A, sebeli B. Jangan dikembang-kembangkan. Oh saya punya ini, punya ini, punya ini, punya itu. Saya habis beli ini, beli ini, beli itu. Semua itu. Akhirnya kalau engkau menyampaikan hal tersebut tidak menyembunyikan rahasia kamu, orang-orang yang sempat ini bertindak. Bahwa menyebabkan orang-orang yang sempat Barakallahu oleh dikenalkan bahwa ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahih yang terakhir saya bacakan tadi ketika Rasul menghasilkan kita untuk menyebutkan rahasia dalam rangka mensukseskan asetnya kita. Nah, ada pun terkait dengan kasus yang kedua bermajlis dengan kaum ini, dengan kaum itu, dengan orang ini, dengan orang itu. Nah, benar. Tidak benar. Kenapa? Sebab dalam sekian banyak argumentasi dari kita diperintahkan untuk pilih-pilih teman bermajlis. Aneh. Diperintahkan untuk pilih-pilih teman bermajlis. Teman dekat kita yang kita ajak bermajlis, kita jadikan kuatan karir, tempat duha, sharing bersama dan semisalnya. Itu kan sembarang orang. Harus pilih teman bermajlis. Tidak mungkin kita bermajlis dengan orang ini, dengan orang itu, dengan orang ini, dengan orang itu, dengan tanpa saringan, dengan tanpa klasifikasi, dengan tanpa seleksi. Tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala wa arwah tentang perumpamaan teman baik dan teman buruk. Maksudnya Rasul mengisahkan teman yang baik seperti pembawa pejual di dalam negeri. Mungkin kamu beli, mungkin kamu dikasih hadiah di dalam, paling tidak mencium aromanya harum. Jadi itu pula teman yang baik. Kalau kamu bergaul dengan teman yang baik, bermajlis dengan teman yang baik akhlaknya, yang baik amalannya, yang soleh orangnya, ahli ibadah, yang bagus akidahnya, maka kamu akan pergi dia atau miru dia, paling tidak akan mendapat untuk yang baik. Sementara Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang jelek seperti pandai besi yang meniupkan hatinya. Tiup-tiup sama dia. Kalau kamu dekat dengan orang seperti ini, mungkin akan membakar hatimu atau orang tidak mencium aromanya dan tak. Begitu pula kalau kamu berteman dengan teman yang jelek, yang jelek hatinya, banyak kurokatnya, banyak takhayulnya, banyak syiriknya, banyak jihadnya, akhlaknya rusak, muamalahnya jelek, ada ibadah kurang. Maka kalau temannya seperti ini, teman curhatnya kamu seperti ini, sahabat kamu seperti ini, teman sharingnya kamu seperti ini, para orang itu, maka apa? Kalau mungkin kamu akan seperti dia, minimalnya kau mendapat sesuatu untuk yang dikasih. Bagaimana? Maka mungkin bermaksud dengan semua orang. Apalagi Rasulullah SAW terkait menyatakan dalam hadis yang lain dari zaman Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dihasankan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sirah sahihah. Rasulullah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Wahai inna Rasul ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung teman karibnya, sahabat dekatnya, khalil. Maka lihatlah dengan siapa dia sahabat. Ini berkaitan dengan agama. Ini teman itu mempengaruhi agama, teman itu mempengaruhi akhlak, teman mempengaruhi ibadah, teman bahkan mempengaruhi akidah. Maka lihat dengan siapa aku bersahabat karib. Kalau bersahabat karibnya dengan orang soleh, soleh. Kalau bersahabat karib dengan orang yang soleh, soleh. Kalau bersahabat karibnya dengan orang yang full syirik, full kemaksiatan, full bid'ah dan segala macamnya, dia sama kayak temannya tadi itu. Barakallahu. Ditambah lagi terkait dengan urusan nanti di hari kiamat, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, sahih-sahih dan juga yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Orang yang cintai. Ini hadis ada asbab wurudnya. Ada asbab wurudnya. Asbab wurudnya ada salah seorang Arab tadi pedalaman. Datang kepada Rasul menanyakan dia Rasulullah, "Marakah?" Kapan kiamat ya Rasulullah? Nah, Rasul tidak menjawab dengan tanggal sekian dia mengatakan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kira-kira sekarang ini kita lagi nanti kiamat tahun 2012 ya Pak. Ramalan siapa ya? Barakallahu fiikum. Tidak, sekarang kan tidak tahu orang kiamat. Rasul dari mana? Wama akan dalam. Nah, kamu dia mau persiapkan apa untuk kiamat? Kamu tidak punya persiapan apa menghadapi kiamat? Dia mengatakan ma'atulah tidak miri solatin walasiyam walasadatin. Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa, tidak punya banyak sholat, tidak punya banyak puasa, tidak punya banyak sholat yang terkait dengan amalan dia. Walakinni uhibbullah wa rasulullah. Tetapi aku sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan anta ma'ana ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang mencintai. Barakallahu. Kalau yang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ketika itu para sahabat sangat bersuka cita, sangat berbahagia, tidak pernah senang, tidak pernah berbahagia melebihi dari ini. Kalau yang Anas bin Malik dikarenakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para suci, cinta kepada Umar, walaupun kami tidak pernah mencapai amal mereka. Al-Ma'uman Al-Ma'uman. Kalau orang yang kamu cinta, yang kamu suka, sahabat karib kamu yang biasa kamu wirawali di sana kemari berdua, orang yang soleh, anta ma'ahu yaumul qiyamah. Engkau bersama dia nanti di yaumul qiyamah, kayak orang soleh. Kalau yang kamu cinta adalah Allah dan Rasulnya, para sahabat kiram, para sahabat yang mulia, dan sedangkan pula orang-orang yang mungkin yang baik-baik, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan semuanya, merupakan bersama dengan rombongan mereka nanti di yaumul qiyamah. Alangkah ruginya orang itu ketika di dunia ini susah dan gerum dalam cinta dengan orang-orang yang ternyata bukan orang yang soleh. Gandrungnya sama pokok-pokok kafir. Paham? Gandrungnya dengan pokok-pokok maksiat, pokok-pokok fasik. Terus sudah menjadi hamsbrek artis bulan, hamsbrek artis bulan. Ada tulisan yang kita semuanya tahu ya. Bukan orang yang soleh, soleh. Soleh. Jadi soleh, soleh ada. Soleh apa? Kenapa? Namanya soleh. Tidak. Artis dia orang yang paling apa? Tidak mungkin. Orang-orang yang mati juga. Apa yang orang-orang? Tidak mungkin orang-orang ini. Kau cinta dengan orang-orang begitu, mati. Allahumma musta'an anta ma'amana abadda. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cinta. Dia yang tidak menanti. Gabungnya dengan artis fulan, artis alam, artis fulana, artis fulana, penyanyi fulan, penyanyi alam, dan segala macamnya itu. Alangkah merugiannya anda. Dari sini barang-barang itu sekali lagi untuk urusan bermajlis berdapat kait diperintahkan untuk selagi kita semuanya kita jadikan sebagai sahabat karib muamalah umum, okey, tidak ada masalah selagi dia menjadi sebagai muslim muamalah umum tidak ada masalah dengan kaum kufar dalam urusan duniawi. Tapi kalau sudah urusan teman karib, sahabat karib, sahabat dekat, kamu jihad dengan dia, dia jihad sama kamu. Kamu tahu siapa dia, dia tahu siapa kamu. Akhirnya, arafka madkhalahu wa makhrajahu wa arafa madkhalaka wa makhrajaka. Itu bahasanya. Nabi keluar waktunya kamu selama ini. Itu bukan orang sembarangan yang kamu jadikan sebagai teman kamu. Harus orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik segala-galanya. Maka tidak mungkin kau menjadikan sahabat karib kamu untuk orang kafir. Jelas. Tidak mungkin kau menjawab orang kafir. Tidak mungkin kamu jadikan sahabat karib kamu itu dari kalangan pelaku bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah. Sekarang lebih keren dengan bahasa hizbiyyin gitu ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat, orang yang terjerumus dalam sistem dosa. Jadi kan kita teman karib. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang yang akhlaknya rusak, perangainya kasar, perangainya kaku dan segala macamnya sebagai teman karib. Tidak mungkin. Walaupun itu orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, tapi akhlaknya luar biasa rusak. Bisa. Ya, salam-salam, muamalah-muamalah teman karib akhwan. Yang gede harus diliti. Ada maksudnya. Karena orang-orang manjalat dan itu kepada Arab. Manjalat dan siapa yang bermaksud maka rakyat ini. Ini. Ada maksudnya. Manjalat dan yang maksud ini. Ini orang sunyi. Di mana-mana dia berada nyarinya sunyi. Ini orang Syi'i, kemana-mana nyarinya Syi'i. Ya apa ya? Ini orang Sufi, kemana-mana nyarinya Sufi. Ya gitu ya? Majal jalan. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wama tana'kara minha talaf. Rahul Bukhari, ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang namanya arwah itu satu kesatuan pasukan. Yang saling mengenal langsung lengkar. Yang tidak saling mengenal langsung berpisah. Itu arwah. Jika satu wajib setipe langsung menjelak tidak setipe, ada yang berbeda berpisah. Bahaya Rasulullah yang diambil al-Arab sebuah rupakah manjala jana juga diambil oleh Rasulullah salah satunya yang menyatakan inna bisamani khairan saman tu'ri inna bisamani khairan saman tu'ri inna kuyura ala asyariha taqar. Di langit itu ada seekor burung namanya burung kukuh, katanya ini inna kuyura ala asyariha taqar, yang namanya burung-burung itu tidak dengan burungnya sejenis. Burung kukuh kutilang yang pada kutilang, kenari tadi dia. Apalagi sebenarnya Nuri yang Nuri terjadi pendek. Apalagi demikian terusnya. Jorok Merpati. Jadi jaraknya burung merpati kumpul sama burung apa namanya? Bro, jika itu kafiatnya burung yang juga katanya para ulama kafiatnya manusia. Itu orang itu juga. Ini alamnya. Karena inna kuyura asyariah zaka'um. Soal yang sunni dan sunnah wal jamaah. Dimanapun dia berada, mesti yang dia cari adalah ahli sunnah wal jamaah. Nempel. Kemudian terusnya. Soalnya ini pemahaman dari yang ingkar takdir. Di mana pun yang dia berada yang dicari, ini pemahaman dengan dia. Orang yang memiliki pemahaman yang rusak dengan pemahaman apapun, dia akan mencari yang pemahaman dengan dia. Terus nanti disunai, ada seorang sunni, ngaji sehari, kok kemudian ngaji juga di kalangan muslim. Iya. Apa berarti boleh ngaji di dalam sisi dengan alasan tindakan sulit tadi itu? Apa bagaimana? Coba dia aja. Jawabnya dia. Nah terus gimana tadi? Kalau ada yang bilang seperti ini. Jadi menunjukkan apa ya? Bukan menunjukkan bolehnya taklim dengan al-qawlul ahwa'i wal bid'ah dengan alasan ada satu orang sunni yang pertama. Tapi justru menunjukkan dasarnya orang sunni tadi itu ngaku sunni, ngaku al-sunnah, ngaku salafi tadi. Lalu yang pertama ada yang beres pada prinsipnya dia ini. Mesti ada apa namanya ada kesamaan antara dia dengan mereka ini. Entah nasib yang sama, entah profesinya sama, entah daerahnya sama. Yang paling mengerikan adalah prinsipnya sama. Tapi yang ini ngaku-ngaku salah dengan ngaku sunni. Jadi wajan dari salah seorang imam kita yang terkenal Malik bin Nuhwan atau Malik bin Dina. Suatu hari dia jalan pada waktu itu dia menengok ke sebuah pohon tersengang dia. Di pohon itu ada rumah burung sarang dia. Lupa ada burung yang berbunyi dalam satu sarang tadi. Ini burung antum di pohon sekumpul tersengang, gak mungkin itu menyalahi aturan, menyalahi konon siapa sama dia. Kok bisa kumpul? Di mana? Apa misalnya? Tidak lama terbang kedua semuanya. Di dalam ramai tersebut, saya rumah Araja tiba-tiba kedua ekor dua burung tadi itu kedua suaranya sama-sama bintang. Al-Rajat, Al-Rajat, serta habis sakit-sakitnya di pinggang, di pulau pinggang ini. Dia mengatakan, min haguna istama'an, dari sini rupanya sudah kumpul. Namanya apa? Senasib pulau pinggang ini. Ayo dia, pulau pinggang ini. Kalau senasib urusan pulau pinggang di sini, dia pun masalah. Maka senasib pulau pinggang ini, itu di rekod. Ngakunya sunyi, ngakunya salafi, ngakunya siang al-haq, tetapi ternyata penasib yang hebi, bodoh hebi. Kalau yang tak itu terang-terang hebiannya, yang ini malu-malu jadi hebi. Allah. Maka harus naik seperti yang masalah teman bermajlis. Paham ya? Harus naik seperti yang teman bermajlis. Ini perkara prinsip yang disampaikan oleh Rasul alaihissalam barakallahu teman setan teman dekat itu sangat sangat mempengaruhi kebaikan bagaimana hukumnya kalau bukan kita yang menyebarkan rahasia kita, tapi teman kita yang menyebarkannya. Nah itu yang dimaksudkan, kalau rahasia menyebarkan pada orang lain yang menyebarkannya, maka orang tersebut yang terselah, kita kadang sedikit hubungi orang itu yang menunjukkan si orang yang terselah, bukan orang yang menyebar. Sekarang kita kawan yang rahasia, tapi disebut. Allahumma musta'an. Al-Hasan rahimahullah berkata dalam Syan Ulumul Hikam, "Dawi qalbak fa inna hajatallahi lil ibadi salatu qulubi." Fatiha kalbun sesungguhnya kebutuhan Allah kepada hambanya itu dalam hal kebaikan kalbunya. Apa yang dimaksudkan Al-Hasan dalam perkataan di atas? Wallahu'alam. Yang pertama harus cek terlebih dahulu keabsahan sanadnya, keabsahan sanadnya. Kalau disebutkan dalam Sajjan Ulumul Hikam, maka perlu dilihat pembahasan apa Al-Hafidz Ibnu Rajab, sang penulis kitab tersebut, membahas. Dibaca dari awal akan nyambung mana itu apa. Kalau semata-mata ini harus cek kembali. Apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan Allah kepada hambanya? Bukankah Allah tak butuh kepada hambanya? Nah, Allah tak butuh kepada hambanya. Oleh karena itu, aku bisa kembali saat ini. Apakah butuh sahih dari Al-Hasan al-Basri? Kalau butuh sahih, baru kemudian kita lihat apa pembahasannya diangkat oleh Al-Hasan al-Basri hamba dari Rahimah Allah supaya bisa mengetahui apa yang dimaukan oleh Al-Hasan al-Basri sehingga belum bisa dijawab. Wallahu ta'ala al-Mustawa. Masya Allah. Baik, lanjut. Lanjut selamanya. Baik yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babut tu'adah fil umur, babut tu'adah dalam semua perkara. At-tu'adah itu mengandung makna at-ta'anni. At-ta'anni artinya perhitungan, perhitungan sebelum melakukan sesuatu, mempertimbangkan masak-masak. Juga ada unsur al-sohr, dalam menghadapi sesuatu. Ini yang namanya itu ada. Jadi lawan dari al-qais, apa itu kalau bisa dikatakan dengan bahasa kering kerasa khusus apa itu kerasa khusus apa itu media menyerah aku naik dan apa itu lawannya itu aja para kawan aku aja berarti orang itu betul-betul sebelum berpindah memikirkan maslahat dan mabarak diperhitungkan baik buruknya itu aja ada ketenangan di situ ada kesabaran di situ ada memikirkan panjang ke depan di situ itu aja dan ini diukur dalam semua perkara ya dalam semua perkara duniawi sudah memperkara perkara yang sifatnya dinia ukhrawi sebelum berusaha itu aja sebelum berpindah itu aja sebelum memutuskan itu aja dan semua hal hikmuri kuliha itu mengandungan ta'anni mengandungan ta'anni ta'anni قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا أبو هلال disebutkan أبو هلال namanya محمد بن سليم البصري رواية صدوق سجود قال حدثنا الحسن الحسن البصري أن رسولا توفي وترك ابنا له ومولى له ada seorang laki-laki wafat وترك ابنا له ومولى له dia wafat meninggalkan satu orang putra dan satu orang pemuda maulah فأوصى مولاه بابنه orang tadi sebelum wafat memberikan wasiat kepada budaknya untuk urus anak putranya ini sebelum wafat mengatakan itu maaf saya itu dirawat salam yaktu maka budak tadi bersungguh-sungguh mengurus putra tuannya ya lu ayat lagi yaksur lagi pasir tidak kurang tapi sungguh-sungguh dalam mengurus putra tuannya hatta adraka sehingga dia dewasa wazaw wajah maka dinikahkan faqala lahu maka sang putra lagi berkata kepada sang muda yang mengasuh dia jahizni aku berkulirin tolong persiapkan diriku aku akan mencari ilmu itu siapkan ketahuannya itu siapkan segala sesuatunya saya kemudian telah berilmi ini jahat yang muatan saya jahat dipersiapkan oleh sang pujatan fa'ata'ani man fasa'alam maka datanglah dia kepada seorang alim lalu bertanya ilmu kepada sang alim tadi fa'ala maka berkata sang alim ila rasa antam balik kalau aku ingin pulang atau ingin pergi fa'kundi sampaikan kepada aku wa'alimka aku akan ajari kamu ilmu nanti kalau kamu mau pulang mau kembali lagi mau ngapain dan kemaka saya tadi Sa'ala maka suatu kali berkatalah itu putra Sa'ala minil khuruj sekarang saya mau keluar pulang ba'alim ini ajari aku ilmu Sa'ala maka berkatalah saya alim tadi Ittaqillah wasjir wala tasta'jil ilmu perlu baik. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Itu ilmu. Coba. Ittaqillah bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbir sabarlah. wala tasta'jil, dan yang ketiga jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Cari itu aja, jangan terburu-buru. Takwa kepada Allah, sabar, dan jangan buru-buru dalam bertindak. Masya Allah, kita tahu. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri mengomentari, fi hadza al-khairu kullu, pada nasihat ini terdapat semua kebaikan. Takwa, sabar, tidak terburu-buru. Pada ini semua kebaikan. Wala yakadu yansahunna, maka sang putra tuan tadi tidak melupakan ilmu. Innamahunna jelas. Sama-sama tiga kata, takwa, sabar, jangan buru-buru. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Apa ini? Tidak diutahkan. Falamma sya'a ahlahu, maka tatkala sang putra ini datang pulang ke istrinya. Tapi terlalu ini ya, jangan tidak ilmu. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Pulang ke rumah, nemui istrinya. Nazal an rahilati, dia pun turun dari kendaraannya. Falamma nazalat dar, ketika dia sudah turun masuk ke rumahnya, idza huwa bi rajulin na'imin mutarafin 'an al-mar'ah, tiba-tiba dia mendapati ada seorang laki-laki yang tidur tidak jauh dari perempuannya tadi. Wa idza imra'atuhu na'imah, ternyata istrinya pun juga tidur di situ. Salah satu ini sedang bersama dengan para masyayikh, para ulama, menanyakan masalah ilmu agama. Jika ketika ibu takwa, sabar, jangan buru-buru, pulang sampai di rumah mendapati ada laki-laki yang tertidur dan jauh dari perempuan ini, tiba-tiba itu perempuan sudah tidur di sampingnya. Apa ini? Kala berkata laki-laki, wallahi ma uridu ma tawidu, dan Allah, aku tidak ingin menunggu atau menyanyiakan yang seperti ini. Rasulullah rahilatih, dia berlangsung balik ke kendaraannya, ke hewan tunggangannya. Salamma arad ayyakul asyik, Saka dia hina mengambil pedangnya. Ini emosinya kan muncul ya. Sudah jauh-jauh, kalau aku ilmi capek-capek pulang, kalau aku ilmi dapat ilmu, sampai di rumah, pas kemudian pemandangannya, tidak akan saya tunda ini. Langsung ke hewan tunggangannya, ngambil pedangnya. Ketika dia hendak mengambil pedang, kala berkatalah sinilah ittaqillaha wasbir wala tastaqsi, diingatkan dengan ilmu tadi, ittaqillaha kepada Allah, wasbir sabarlah kamu, wala tastaqsi, jangan buru-buru. Harusnya cepatlah. Halamma qawma ala raksi, ketika dia itu berdiri di atas kepalanya, qawala sirumulak ma'antabiru jihad al-shir, aku tidak mungkin menunda-nunda sedikit pun dengan peristiwa ini. Harusnya ala raksi nanti balik lagi ke kendaraan tadi. Halamma arasa ya kudasi masyarakat, ketika dia orang pecah, ini kena kita kendaraan tadi. Ittaqillah wasbir wala tastaqsir. Hadis lagi kepada Rasulullah tadi. Alam Rasulullah ketika dia bangkit di atas kepala laki-laki tadi. Istayqal Rasul. Terbunuhlah laki-laki tadi. Falamma ra'ahu, maka tatkala dia melihat laki-laki tadi, wasafa ilaihi, dia pun langsung menangkapnya lompat menuju dia karena tahu dirangkul bahwa malam dicium wajah itu menanyakan keadaannya. Nah, apa apa yang menimpa kamu setelah saya tinggal ini? Kala satu wallahi fa'ataka khairan kathira, aku mendapatkan demi Allah setelah mau tinggal ini kebaikan yang sangat banyak. Aku wallahi fa'ataka, aku mendapati setelah mau tinggal ini demi Allah anni masyikul layla bagayna sayyid, aku berjalan ke satu malam angkat pecah waktunya rasyid dan angkat kepala kamu pecah kepala kamu pecah kepala kamu salah kamu rari tiga kali saya jadi ma'asabku minul ilmu al-qadrik maka itu semua menghalangi aku apa yang ilmu yang dapatkan tadi untuk membunuh kamu menghalangi aku perlu membutuhkan ilmu yang dapatkan tadi. Kenapa yang kamu kenal Allah? Kalau laki-laki ini bukan penipuan istrinya. Barakallahu. Jadi mungkin dari wakil istrinya, apanya, gitu. Artinya cuma tentang siapa? Orang yang sangat dia emak. Barakallahu. Sehingga ilmu yang dia dapat kena ittaqillah, wasbir, walatat ta'jil, ittaqillah, wasbir. Itu kenapa? Puluh kali tulang bawa kendaraan orang tadi, kendaraan orang tadi tiga kali jangan membunuh orang ini dengan ilmu istatillah wasir, orang-orang saksir walaupun tiga kali belum membunuh namun untuk orang ya, dari siap sifatnya, bukan pelimpuan istrinya sahabat Al-Marif ini akal isnadul hasan. Ini akal sahabatnya adalah hasan semua yang rawi yang tepat kecuali Abu Hilal dia rawi yang satu oh. Mana jadi apa? Sahihnya di argumentasinya ialah sikap Al-Tuhah yang diajarkan oleh Tuhan Alim kepada anak Tuhan Bagi pada kata-kata wala tazkacil jangan buru-buru. Bertakwa kepada Allah, jangan buru-buru. Aku ada, sikapku ada itu bisa menghalangi orang tadi dari tindakan pembunuhan. Tidak jadi membunuh orang yang tidak bersalah dengan sebab sikap itu ada tadi. Tidak buru-buru, sabar, berpikir ulang, tenang. Kalau tidak mudah, tidak punya sikap kuadrat, hilang berarti. Ayo lihat, tidak bersulih kalau kamu punya dia lanang ya, lanang lagi-lagi sama istriku, bersuara gitu. Oh, langsung murka, marah, emosi, ambil pedang, berjulu, hantamkan dulu pedangnya, mikir berikutnya kan gitu. Pelampiasan tercapai, mati dia, begitu mati, lu Allah, jangan gitu ya. Yang terkejut di sekolah di belakang hari menyesal di belakang hari. Kenapa? Dari sikap aja. Kalau dia tenang, orang yang sabar tenang, tani, perhitungan, lu aja, matang pikir dulu, tenang siapa lagi lagi ini? Jadi lagi oh, dapat orang-orang ini maklum, orang yang sendiri tidak punya tempat kecuali satu kamar satu aturan dan satu kehidupan saja nemui kamu yang limbun tujuh yang limbun orang mau keluar kok ya tapi dilihat dari gunung barangkali istrinya tadi itu kecapean ngurusi kapaknya begitu, ini gimana yang limbun kan gitu ya sendiri orang yang lain kok itu apa? Tenang. Jadi tidak langsung suhuban, tidak langsung murka, tidak langsung marah, tidak langsung melampiaskan. Itu dia diantara pengolahan keluarga. Dan pengolahannya keluarga, keutamaan oleh punya sikap keluarga. Ini sikap yang luar biasa dan punya. Dan semua orang mampu memiliki sikap yang punya. Karena harus melatih jiwa bisa terbang. ada usahanya dalam sabar. Sabar ini walaupun luar biasa berjiwa besar. Kemudian terwakil dengan ketenangan. Terwakil dengan kesenangan dari tangga terlebih dulu. Kemudian akal itu panjang, memikirkan sesuatu sangat jauh ke depan. Kalau ini pertimbangan nomor nomornya baik, buruknya dalam itu. Terus memiliki yang siapa itu aja. Orang mungkin kopiatnya ada yang demikian. Itu hampang bagi dia. Tapi yang susah itu baru-baru adalah kalau itu orang watak dasarnya itu temperamental, kelihatan rusuh, tidak tenang, buru-buru selalu, pikirannya pendek, senangnya cukup bos, dan segala macamnya. Ini harus dilatih dengan sebuah tenaga supaya berubah. Terutama terkait dengan kehormatan kaum muslimin, terutama terkait dengan harta kaum muslimin, terutama terkait dengan darah kaum muslimin. Ini ada kalau masuk ke dunia saya ada kuasa, satu kuasa ilmunya tiga ya, istighfarlah, wasfir, wala astaghfir, bertakwa kepada Allah. Kata dan jangan kita melihat seorang sebuah kita Allah nak kira-kira kita kenal sebelum orang sangat baik kita sering mengamalkan kembali orang sangat bagus, orang sangat baik apa yang masalah, salah satu ibadahnya mana saya berisi, masalah suatu kali kalau kita berkomisi, lu nah, kok ada di tempat karaoke keluarga? Ada gak di keluarga? Nah, kok di karaoke keluarga? Gimana adanya? Hah? Yang sering saya lewati itu, kalau pulang dari sini, pulang rumah, itu di daerah Pasar Besar. Sorry? Daerah Pasar Besar itu. Yang dekatnya Suhu Pahlawan. Lu betul itu paling luar. Kalau berangkat ke arah sini yang paling terjun sudah saya itu. Nanti kerja awal pertama saya cari kejaran apa? Ini banyak pohon-pohon tuh banyak. Hah? Itu juga ada sih. Lu, lu banyak konsep itu. Di tempat karaoke itu apa? Orang yang jiwanya subur, temperamental, dan segala macamnya langsung tidak pakai tuada, langsung sebarkan. Allahul Musta'an, saya melihat ikhwah fulan bin fulan di tempat karaoke keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebarkan ke tempat yang lain. Isu, depo. Ya, di tempat-tempat kurban, tempat-tempat kutuhan membawa rata kutuh dengan itu. Tapi kalau ini isu kuasa, mungkin dia curiga. Mungkin ini orang kita kenal, akhidatnya baik, anaknya bagus, mahasiswa bagus, kibarinya bagus, masya Allah, sama kita sunnah kenyang, bagus. Yang punya keluarga kalau ada kesempatan, kita tinggi. Apanya, ada pegangan negara yang akan kita berjuang. Kalau saya tidak tahu ya, kebetulan kemarin di tempat kau di keluarga terus kadang-kadang mata saya ini lagi enggak serius ini untuk buat rekaman atau menurut saya ini itu deh orang akan ketahuan dengan kamu sendiri kalau ada orang betul-betul soleh akhlak yang mulia dalam tentang hidupnya kamu sudah nanya ya ada kepercayaan sih jangan ada. Nah, kalau misalnya kalau bisa boleh sendiri misalnya ya, kita bisa kenapa? Terusnya ketika itu dipaksa begini minta oleh siapa keluarganya ada segala makinnya namanya orang maksudnya ada waktu untuk dan aku ini bagus keluarganya balik kan tanya Kalau orang yang baik dulunya, mau dengan akhlaknya, mau dengan ibadahnya, mau dengan kebaikan-kebaikannya, tidak semua. Hei, jadi supaya kan ya, supaya tidak menimbulkan fitnah di dalam hatinya, anda bisa menghubungi teman-teman yang lain supaya tidak menimbulkan fitnah. Apa netwan? Saya terpaksa harus ketemu kau di keluarga ini, jemput simpulan. Dan orang sama siapa untuk menyalahi supaya yang menyebutkan namanya jadi kalau memang dia betul-betul tersinggung dalam kemaksiatan akan merasakan malu yang luar biasa. Ketika itu berikan dirinya menggunakan dia untuk jawab tahu kepada Allah, kalau kamu menanggungnya dengan cara yang baik, dengan cara sungguh-sungguh, jadi akan rata, dihancurkan rata hatinya. Nah, Allah kita, dia ya, gimana ya, Quran imam ini, Allah kita, ya, lagi lulu imamnya. Jadi, semua orang bisa sedar, sadar, kerja dengan kita berdoa. Oh, ada ya? Jadi ada kerasa berusul. Tapi kalau sudah terbukti secara nyata, cuma bukti-bukti yang nombok sekian karena seringnya perbuatan demikian dan menunjukkan orang kafir. Ya enggak ada lagi. Ya kita mengatakan sifuan itu enggak beres. Loh, sudah nasihat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, selama itu sembunyi-sembunyi. Masih beres itu, terus gitu. Iya ini, bahirnya nasihat depan kita beres, di belakangnya enggak beres. Ya enggak ada kata-kata itu ada, itu ada apa? Nek, eh? Karena waktu itu, ibarat kan sebenarnya itu beberapa kali, enggak ada. Itu orang pemalunya sudah hilang. Rasa malu sehingga kalau tidak rasa malunya apa? Ya kalau tidak mudah kalau kamu kaya yang nanti untuk maafkan kepada Allah untuk Allah. Pelajaran dari hadis bahwa ilmu yang telah kita pelajari pasti Allah akan uji atas paham dan mampunya kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pada akan pasti dalam ujiannya terbaca syaratnya ya, bahkan namanya ilmu diamalkan. Jadi ilmu diamalkan. Dari kesal kepada mustahil, engkau akan dihadapkan pada sebuah kasus langsung nyata real untuk mengetahui ilmu kamu itu jadi apa ya, masalah ketiga sahabat itu seperti dalam riwayat ini siapa ilmu istakilah wajib wajib langsung dikasih ujian langsung dikasih ujian untuk diamalkan mungkin tapi tidak selalu. Jika ada masalah syariah pada hari itu, ilmu diamalkan pada hari itu. Ilmu diamalkan. Aku mendapatkan pelajaran. Masalah-masalah manhaj itu. Terangkan tentang masalah prinsip Ahlus Sunnah Hajjul Muqtadir, menghajurkan kita, hajurkan diri, menghajurkan orang muslim. Keselamatannya perangkan begini kalau dia segala macam. Kepulsinya Masya Allah. Musolah pentingnya kamu, musolah pentingnya kamu yang biasa kamu pada situ. Barangku itu mundan seorang tokoh Islam yang dikenal di Surabaya. Tapi kamu sudah itu, kamu sudah biasa seorang itu, zaman itu orang kamu semua kenal orang kamu itu. Mundan tokoh Islam, terkenal, terkemuka di Surabaya ini. Soalnya itu usia ilmu paham orang ilmu hasil mubasir itu kapan diterapkan secara total, kapan diterapkan secara sosial, kapan dengan hati, kapan dengan ucapan, kapan dengan perbuatan, gimana kegiatannya, kegiatan orang ketika itu kira-kira kalau antum menghadapi kondisi demikian bagaimana sikapnya maksud soal. Kenapa? Hasilnya adalah mereka untuk membaikkan ahli kita ini tidak menghabungi majlisnya. Jadi sohong ini masuk perayaan ini masuk perayaan perasaan aku masuk perayaan dengan haji senang takli, senang pengajian, pengajian ini. Jadi kita kan kalau jadinya kokong perkenalan rokok ini tak ada kok. Jadi Kalau acara kan macam-macam, acara sama istri atau tinggal bagaimana antum siasati menjelaskan kepada masyarakat kita seperti kenyataan. Kalau apa yang tanya, saya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang antum tinggali. Pak Muhammad Sinisa, tidak ada masalah dengan para dia. Ngerti ya waktu ini. Nah antum, debat kamu lah. Gimana mau saya jahatkan orang udah lagi pihak kayak gitu. Sehat-sehat-sehat begitu. Oh, malu ini. Tidak ada beda. Nampak tidak menimbulkan gesekan keras dengan masyarakat. Nada. Jadi sekarangnya beliau. Caranya masuk roh. Tidak mungkin saya tetap saya sikap begitu. Tadi kita ini gesekan. Eh, betul sekali. Ya, tidak ada lagi. Tanya kenapa ada lagi? Ya. Ide, macam mana? Semua orangnya pergi ke pulau kota kemarin. Tetapi di Roma, susah dong sana. Harus menggunakan bahasa yang mengandung makna. Maknanya duanya, maunya dia begini, maunya begini. Itu namanya tahu dia. Itu namanya melihat maklumat dan maklumat. Harus hati ilmunya antum senuman dan dengan sebagai ilmunya itu hati. Saya diusi hari ini. Hari ini di sebelah saya, di sebelah rumah saya, diundang saya oleh mereka-mereka itu mendatangkan proses besar dari Madinah. Diundang antum saya. Ya gak mungkin saya datang. Karena yang undang orang kafir, kan gitu ya. Bukan syirin, iya bunda mau kafir, dia nggak datang saya. Nanti kalau saya pulang, lu bisa tuh nggak ada. Saya nggak ada di Surabaya. Salam nggak ada. Iya. Salam apa nggak? Jawab saya jangan begini. Hah? Jawabnya dia nggak salah. Betul-betul Surabaya. Ada. Ya kau cari ini, dia tak ada juga orang. Isteri di mana kita kepada? Ada. Itu yang mungkin kita menjelaskan kepada mereka. Ya mungkin sudah sampai ya. Loh, Pak Yai. Saya dipanggil Pak Yai. Pak Yai, itu kenapa Pak Yai? Kalau mungkin saya jelaskan ke mereka. Bagaimana mungkin saya jelaskan? Saya diundang sama mereka. Ini kan kamu tahu siapa saya sama mereka. Iya, iya, tak mungkin terpukul. Terusannya. Terusannya. Saya tidak tahu. Kenapa kamu dia tahu siapa saya? Tahu siapa dia? Terusannya. Itu kan Alhamdulillah, tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi. Tak jadi, Allahualam. Saya nggak tahu ada informasi apa. Mungkin saya tinggalkan. Nah, apa kondisi yang di sana bagaimana? Masalah pertanyaannya panjang. Masalah hajar. Apa syarat boleh dilakukan yang namanya? Kemarin sudah jelaskan sedikit. Dan beberapa kali saya jelaskan di sini masalah hajar. Rupanya belum puas dengan pembahasan masalah hajar ya. Allah. Kalau begitu tunggu saja. Insya Allah bulan depan dibahas di kafajar. Insya Allah. Barakallah. Dan ini pembahasan Allah Alhamdulillah. Bulan depan orang ada halangan dan masih saya lagi di sana akan kita bahas masalah kafajar. Insya Allah. Nah, ini tidak mungkin tidak bisa, karena panjang waktunya dan harus kita memiliki detail supaya untuk memahami bagaimana kaidah hajar yang dipahami oleh para ulama ahlus sunnah. Tarawallahu fikum. Belum ada sedikit. Belum ada. Hah? Belum. Ada yang mau tanya? Ayat yang kami bawakan tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu menceritakan nikmat Allah dalam rangka untuk Isra. Diambil pelajaran dari itu. Ada Isra, ayat yang kita ambil, ambil yang cerita petik dari itu untuk kita atau orang lain. Kami maksudnya yang tadi disembunyikan dalam rangka meredam fitnahnya tukang atau perjalanan pola kebanyakan yang sebesar ini tidak menyampaikan nikmat dalam rangka untuk bersandar-sandar. Yang tulis menceritakan nikmat dalam rangka diambil itu. Itu yang sebesar para orang kita. Contoh yang diperlukan. Misalkan atau sekarang menjadi saudagar yang sukses. Amin. Ya. Amin enggak? Amin. Allah Allah amin. Ya. Pernah nggak beli kalau itu ya? Itu fitranya orang. Fitranya orang senang dengan yang namanya. Masya Allah. Yang jadi masalah sekarang itu, antum ini sukses Masya Allah Alhamdulillah, tetapi tidak sampai merupakan antum jalan yang namanya akhirat. Ibadah terus jalan, taklim lancar, kenceng hidupnya, kenceng sama kesusunannya, susah lain. Nanti tenang, hidupmu tenang, awalnya jiwamu, dunia ada, ibadah terus. Soalnya, harapan itu. Nah, ada seseorang yang anda perhatikan itu setengah mati untuk yang mengejar yang namanya dunia sampai bertingkat tersesu dan bergerak dosa, kemaksiatan, dunia hitam, segala macamnya dalam rangka manusia, dunia itu pun tidak berhasil. Nah, sampaikan nikmat yang Allah kasihkan kepada anda sebagai pelajaran bagi dia. Cari kepada anda. Nah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang limpah kepada saya sekarang ini, tentunya dengan usaha, tapi itu sampai menjadi akhir. Alhamdulillah saya berusaha dengan cara yang halal, penyibat, bagus, tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Alhamdulillah terserah diri pada kepada Allah dan cara masing yang dimiliki ini. Itu diceritakan, untuk mengambil cara. Apa saya tadi? Seperti, rezeki itu jangan dicari dengan cara mudah dan haram. Justru rezeki datang dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki jangan hanya melupakan kita dengan akhirat. Justru rezeki tiba akan datang dari kita dengan dia ketika kita tidak melihat banyak namanya. Boleh. Sekarang ya. هذا ما قم إن شاء الله والله على الصراط فتكون صراطا سبحانك اللهم لا شكر لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم على سيدنا محمد